المؤلف رحمه الله تعالى المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر قدري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول Inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma musarriful qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Wa qad akhadha salafu ahlus sunnati bi dhahiril hadits wa qalu inna Allah ta'ala asabi Inna lillahi ta'ala asabi haqiqatan nathbutuha lahu kama athbataha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yalzamu min qawni qulubi bani adam baina isba'aini minha antakuna mumasatan laha hatta yuqal inal hadith muhimun lil hulul fayajibu sarfuhum an zahirihi Fahadha sahabu musakhkharun bainas sama'i wal ard wa huwa la yamassus sama'u walal ard wa yuqal badr baina makkata wal madinata ma taba'udin ma bainaha wa bainahuma wa qulubu bani adam kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahmani haqiqah wa la yalzamu min dhalika mumasatun wala hululun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan, masyaallah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kali ini kita menuju ke misal kedua, yaitu senjata yang dipakai oleh kalangan ahlu ta'til untuk menyerang ahlu sunnah, dan senjata mereka yang menjadi syubhat bagi sebagian orang, yang mana jika orang-orang itu menuntut ilmu maka syubhat itu akan hilang dengan mudahnya. Menuntut ilmu dengan serius maka syubhat itu akan hilang dengan mudahnya. Jadi kita ini di bab syubhat, ya. Ada belasan syubhat. Betul? Ada belasan syubhat yang akan terjawab insyaallah, yang mana sebagaimana di kajian kita syarah kasfi syubhat dikhawatirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah al-muwahhid biduni silah. Ahli tauhid tapi tidak punya senjata, karena merasa aman dengan kesalafiannya. Yang penting saya sudah bermanhaj salaf, yang penting saya sudah ngaji misal dengan Ustaz Kibar, yang penting saya sudah begini, yang penting saya sudah ada di lingkungan sunnah, maka saya sudah enggak perlu mempelajari hal-hal yang seperti ini, yaitu tentang syubhat, bagaimana menjawabnya, dan betapa banyaknya salafiyin yang terkena syubhat kemudian bingung, akhirnya mengikuti dai-dai yang memang mempopulerkan syubhat tersebut dan membuat kegamangan di hati. Tinggal mungkin di tengah lingkungan sunnah, tapi syubhat ada di hati dia. Syubhat itu ada di hati, bukan ada di jalanan ada syubhat, bukan gitu, tapi di hati. Tinggal di lingkungan sunnah, enggak mau mengkaji hal-hal yang membuat syubhatnya itu hilang. Akhirnya terpeliharalah syubhat tersebut di hatinya. Tetapi merasa aman dengan punya jenggotnya, dengan istrinya bercadar, dengan cingkrangnya, udah selesai. Yang penting saya begitu, maka khulas, selamat insyaallah. Yang penting saya memuji ustadz-ustadz fulan, maka berarti saya adalah seorang salafi. Gak bisa begitu. Syubhat itu bisa datang kapan saja dengan format beragam, dan mudah sekali masuk ke dalam kepada hati orang-orang yang jahil dan tidak mau belajar sungguh-sungguh. Maunya belajar kalau kajiannya ramai baru dia belajar. Ini mudah kena syubhat ini. Dan syubhat-syubhat itu betul-betul remang dan sangat betul-betul mudah masuk ke hati ketika memang kita belum pernah mempelajari ilmu tentang bagaimana menyingkap syubhat tersebut. Termasuk diantaranya misal yang kedua ini, hadis Nabi yang sahih, qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman, hamba-hamba Allah, hati-hati, yaitu jantung-jantung para hamba berada di antara isba'aini, yaitu dua jari, min asabi'ir rahman, dari sekian jemari ar-Rahman. Pahami baik-baik hal ini, ya. Jadi di antara sifat dzatiyah yang wajib ditetapkan disebabkan ada dalilnya dalam as-sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jemari. Ini di antara usul akidah kita, Allah taala memiliki jemari, berarti jari-jari, ya. Dan hati hamba Allah seluruhnya itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala, tanpa tasbih, tanpa tamthil, tanpa ta'wil, tanpa ta'til, tanpa takif, tanpa tamthil, melainkan kita tetapkan secara hakikat itu jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dan qalbu seluruh bani Adam hamba Allah berada di antara dua jemari Allah. Sampai sini sudah paham, ya, insyaallah, ya, karena ini tafsiran dari hadis tersebut, makna zahir dari hadis tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengannya punya kuasa dan kemampuan yang maha mampu untuk yusarrifuhu kaifa yasha, yaitu membolak-balikkan dan memalingkan qalbu sebagaimana yang Allah taala kehendaki. Baik. Hadis ini termasuk hadis yang bisa menjadi pangkal syubhat bukan karena hadisnya, tapi karena sedikitnya akal dan pemahaman kita dan sedikitnya belajarnya kita. Maka jangan heran kalau ini dijadikan senjata oleh sebagian pihak nantinya. Suatu saat. Betapa syubhat-syubhat yang kita pelajari dan kita singkap dan kita jawab, itu suatu saat nanti akan ada sebaran lagi tentang syubhat itu. Banyak itu. Tentang misalnya yang belakangan tentang maulid Nabi. Syekhul Islam katanya dengan insafnya mengatakan mereka berpahala kalau niatnya baik. Betul perkataan Syekhul Islam dalam kitab Iqtida. Sudah pernah ana bilang di sini. Dan itu syubhat tersebut, ya, sudah berlarut-larut sejak lama dipakai. Sampai sekarang masih dipakai. Dan begitu pula yang kita akan bahas dan akan terus bahas akan dipakai insyaallah. Sementara kita bagaimana menjawabnya? Nah, gitu kan. Bagaimana kita menjawab, minimal kita punya benteng dulu untuk diri kita sendiri. Ya. Taib, jawabannya bagaimana? Anna hadzal haditsa sahih. Hadits ini sahih. Rawahu Muslim fil babi tsani min kitabil qadar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di bab yang kedua dalam kitab sahihnya dari kitab Al-Qadar. An Abdullah bin Amr bin Al-As ibnu Amr, ya, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani Adam kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya jantung-jantung anak Adam seluruhnya, hati-hati anak Adam seluruhnya di antara isba'aini min asabi'ir rahman. Kedua jemari di antara jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman. Dari jemari Ar-Rahman. Lihat kalimatnya, baina isba'aini. Lafal isba'aini menunjukkan musanna dengan adanya ya dan nun karena dia mudhaf ilaih. Min asabi' berarti ini jamak, dan jamak dalam bahasa Arab itu minimal 3, walaupun sebagian ulama mengatakan minimal 2, tapi jelas 2 ini baina asba'aini, isba'aini udah 2. Maka asabi' menunjukkan lebih dari 2, Lebih dari dua. Min asabi'ir rahmani, taib, kaqalbin wahid, seperti satu hati. Yaitu maksudnya, bagi Allah semua itu sama, hati-hati itu. Mudah bagi Allah untuk ya memalingkannya, mengubah tujuannya kemana. Mudah bagi Allah semuanya. Tanpa kecuali Allah tidak kesulitan untuk mengubah pandangan hati seseorang. Tidak ada kesulitan sama sekali siapapun. Ya, maka semua sama seperti qalbu yang satu. Tapi kehendak Allah untuk memalingkan hati yang satu dengan yang lainnya, kehendak Allah berbeda, terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sulit atau mudah, semua wakana, semua bagi Allah itu mudah. Ya begitu ya. Makanya ke qalbin wahid. Sebagaimana dinyatakan kata Allah Subhanahu wa taala di untuk tema lain, sawa'un 'alai sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Sama saja bagi Allah siapa yang menyembunyikan kalimatnya dan siapa yang menjaharkan kalimatnya. Sama suara, satu suara, artinya tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mendengarnya. Wa man huwa mustakhfin bil-lail, siapa yang bersembunyi di balik malam dan siapa yang zahir berjalan atau berlaku di siang hari, semua sama bagi Allah, Maha melihat itu semua. Enggak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu, kira-kira begitu makna untuk hadis dan ayat tadi. Ka qalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Allah Subhanahu wa taala memalingkan qalbu itu sesuai dengan yang Allah taala kehendaki. Ya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mentasrif qalbu, yang memalingkan qalbu. Ini semakna dengan muqallibul qulub. Maka sarrif qulubana ala ta'atik, palingkan hati-hati kami menuju ketaatan terhadapmu. Khalas ya, sampai situ dah ya. Baik. Itu dalil dari sahih Muslim, hadis sahih. Ya. Jadi tidak kita kritisi dari segi sanad atau riwayatnya. Tidak seperti syubhat yang pertama, ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa qad akhadha as-salafu ahlus sunnati bi zahiril hadis. Salaf ahlus sunnah, mazhab ahlus sunnah memahami hadis tadi sesuai dengan zahir pemaknaan hadis tersebut. Waqalu, bagaimana perkataan ahlu sunnah? Inna lillahi ta'ala asabi'a haqiqatan nuthbituha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki jemari secara hakiki, nuthbituha lahu. Kita tetapkan jemari-jemari tersebut milik Allah Subhanahu wa taala, kama athbataha lahu rasuluhu, sebagaimana rasulnya telah menetapkan adanya jemari-jemari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nah, ini di antara salah satu poin senjata yang dipakai oleh kalangan ahli ta'til untuk menyudutkan ahlu sunnah. Lihat bagaimana, coba wahai ahlu sunnah, bagaimana pandangan antum untuk hadis ini? Kalau antum belum pernah mempelajari, pasti antum bilang ana enggak tahu, wallahu alam, dan kemudian mulai di situ dibully antum oleh mereka. Ya, makanya perlu belajar. Makanya bilang enggak cukup kalau sudah bertahun-tahun mengklaim, yang kadang-kadang sebagian ikhwan itu membanggakan dirinya, saya sudah sejak tahun sekian kenal dakwah sunnah. Ya. Itulah yanfa', la yanfa'. Saya dekat, saya timnya Ustadz Fulan. La yanfa' mau timnya Ustadz Fulan kalau bahlul-bahlul. Ya. Jadi menjadi timnya Ustadz siapapun, orang terdekat, ya, ajudannya, atau bahkan investornya atau bosnya atau yang mengepalainya, kalau jahil, jahil tetap. Jadi enggak mesti orang dekat dengan ustaz mesti pintar, enggak mesti. Ya. Kemudian mengklaim ya, saya sudah menyelenggarakan ini itu dari kajian, event ini itu, daurah ini itu. Kalau penyelenggara jahil, tetaplah jahil. Ilmu itu enggak didapat dengan hanya kedekatan semata tanpa kesungguhan. Ilmu itu didapat dengan belajar. Maka ini yang dikhawatirkan bagi sebagian dari ikhwan, ya. Kalau akhwat kita enggak ngurus ya, akhwat itu urusannya di rumah aja mereka lah, ya. Tapi ikhwan-ikhwan ini ya yang perlu betul-betul kita bimbing lagi untuk masalah-masalah seperti ini. Karena selagi satu syubhat kena, ya, itu akan menjadi sesuatu yang nempel di hati. Dan ini satu syubhat di masalah usul, kalau ini udah kena, nanti ke depannya konsekuensinya berikutnya ada hal lagi yang bakal kena. Begitulah syubhat, terutama dalam masalah akidah. Ketika tidak bisa menjawabnya, maka menjadi heran, hairan, yaitu bingung, bimbang. Lalu yang benar yang mana? Akhirnya mencari jawaban, cuman enggak ke majlis dan enggak ke ustaz yang punya kapabilitas untuk menjelaskan. Melainkan cari-cari di media sosial atau membiarkan syubhat itu mengendap. Ya, kemudian lama-lama jadilah bisikan setan lama-lama. Maka ini sangat-sangat berbahaya, ikhwan. Ya. Walaupun kita menganggap ahlu sunnah enggak bakal mentakwil lah. Enggak bakal mentakwil, tapi banyak dari kita enggak tahu apa itu takwil kan. Coba aja antum tanya ke teman-teman di Torik sendiri ya. Yang hanya mau ngaji euforian saja. Apa itu takwil? Enggak ngerti. Padahal bisa jadi jenggotnya itu asyad ya, lebih Masya Allah. Tapi enggak ada ilmunya. Dan kemudian kena syubhat. Muskilah ya. Muskilah nanti jadinya. Dan dengan syubhat itu di antara jemaah bisa menjadi pemecah belah dalam jemaah itu sendiri suatu saat. Kalau dibiarkan menghinggap ya. Begitu. Suatu saat bukan mendoakan tapi biasanya begitu. Ketika ada satu orang kena syubhat, mulai dia akan ngobrol dengan teman lainnya, menularkan syubhatnya. Dan teman lain sesama jahilnya, bahkan ajhal minhu mungkin, ya, karena teman lainnya enggak mau ngaji akidah, maunya ngaji fikih misalnya, ya. Kemudian mulai tersebar, makan bareng, ngobrol bareng, kena syubhat mulai, akhirnya terjadi, wah ternyata itu yang ngaji itu, ya terlalu ekstrim, nah, mulai itu, ya, mulai. Maka, ya nasihatilah teman-teman untuk ngaji dengan benar, jangan cuman ya, jangan cuma sebagai orang yang merasa aman, numpang, mejeng, yang penting saya berseragam ahlu sunnah. Ya. Taib. Itu perlu diperhatikan ya, kawan. Terutama diantaranya Torik. Taib, di sini kita lihat, senjata ini menyerang ahlu sunnah, yang mana alasan mereka ada dua, ikhwah. Alasan mereka melalui hadis ini ada dua. Pertama, mereka akan bilang begini ke kita. Zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya hati atau jantung anak Adam semuanya itu di antara jemari-jemari Allah kan? Betul enggak? Zahirnya gitu kan? Oke. Maka konsekuensi dari pemahaman itu kata mereka adanya mubasyarah dan mumasah. Mubasyarah itu adalah keberlangsungan sentuhan, mumasah sentuhan. Paham di sini? Ketika hati anak Adam ada di antara dua jemari Allah, kalau kita maknanya begitu, maka sama saja ada persentuhan antara jemari Allah dengan hati. Dan berarti juga jemari tersebut masuk ke dalam fisik anak Adam ini kan? Itu kata mereka. Antum jangan ngangguk, jangan ngangguk, jangan dianggukin. Iya, jangan dianggukin. Antum ahlu sunnah, oh, ya. Jangan dianggukin. Anak ini menyalahkan anak lah mereka gitu loh. Antum jangan, iya saat benar saat. Wah, jangan juga ya. Bentar dulu, ini baru menyatakan apa yang mereka katakan. Ya, jadi kata mereka ahlu sunnah, ya, wahai mujassimah, musyabbihah, wahabiyah, antum menetapkan bahwasanya Allah memiliki jemari? Antum jawab apa? Iya enggak? Ya, baik. Dan apakah hati para anak Adam ini berada di antara jemari Allah? Iya kan? Maka pemahaman antum ini sama dengan melazimkan apa? Adanya mubasyarah dan mumasah, persentuhan antara jemari Allah dengan hati manusia. Iya tidak? Jangan ngomong iya. Jangan ngomong tidak dulu. Enggak usah ngomong tidak, enggak usah ngomong iya. Diam dulu. Antum diam aja biar greget ini. Iya atau tidak? Antum diam aja. Ya, diam aja, enggak usah ngomong iya, enggak usah ngomong tidak. Ketika syubhat itu ada, antum jangan bilang iya, jangan bilang tidak karena syubhat. Ya, syubhat itu antum enggak tahu jawabannya gitu. Karena antum bilang iya bisa salah, bilang tidak antum pun enggak paham apa yang antum nafikan, ya kan? Jangan dulu. Makanya antum ditanya gitu, diam udah. Kok antum diam? Ana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu aja. Loh, tapi antum kan ini, nah mulai kan ini kan berarti kan terjadi adanya persentuhan antara jemari Allah dengan hati makhluk. Iya atau tidak? Diam antum. Ya. Senyum aja jangan. Dan juga berarti jemari Allah Ta'ala masuk ke fisik manusia. Ke jauf. Jauf itu rongga kosong. Ya, manusia kerongkongan apa gitulah, jauf lah pokoknya. Fisik manusia. Itu konsekuensi dari pemahaman antum wahai mujassimah. Itu kata ana anggaplah ana seorang Asy'ari. Di detik ini aja anggapnya ya. Maka berarti enggak benar pemahaman antum. Ya. Karena kalau antum memahami gitu berarti adanya sentuhan antara khaliq dengan makhluk secara fisik. Ya. Begitu ya. Atau dua, ana musrang antum wahai mujassimah musabbihah wahabiyah tariqiyah ya. Tariqul huda ya. Yang kedua, zahir hadis ini ketika antum tetapkan berarti Allah Ta'ala mempunyai jemari secara hakikat kan? Ah ini iya atau tidak? Ah. Sudah mulai pintar ya, alhamdulillah. Nah, jemari itu anggota tubuh bukan? Ayo. Ini boleh jawab. Anggota tubuh kan? Berarti jemari Allah itu anggota tubuh Allah dong kalau gitu. Antum jawab apa? Diam, bagus diam itu. Karena kalau diamnya antum bikin sebel orang ini. Kenapa antum diam? Enggak, ana cuma diam ini karena khalas ana memaknai itu selesai. Ana enggak mau berlanjut ke premis-premis yang antum buat, jebakan antum. Karena rata-rata ahlu ta'til ketika mengajak diskusi kayak gini itu tujuan menjebak antum dan membuat antum heran. Antum keheranan, orang kalau heran, Pak, ya kan? Orang kalau heran, itu kan butuh pertolongan. Dan yang nolong cuma orang yang berbicara ini, ana. Ketika antum bingung, ana yang menolong antum. Ana menolong antum dengan sesuatu kamuflase yang membuat antum, "Oh iya benar-benar, ana ikut." Nah, mulai di situ. Iya, makanya jangan duduk-duduk sama ana. Ya, kecuali nanti kalau misalnya ada makanan, ya. Loh, mana? Pak Abu Rahman mana? Pantes kok kayaknya ada yang gak enak gitu. Enggak sih. Pantes kayaknya enak-enak juga sih. Masya Allah mudik ya. Hafizahullah. Oke. Jadi dua hal tersebut ya sasarannya tuh. Hati-hati. Pertama, kalau sampean bilang sesuai dengan pemahaman zahir sampean, maka berarti sampean sama dengan mengatakan ada sentuhan antara hati manusia dengan jemari Allah. Ini mungkin gak mungkin lah, gitu kan? Karena ini nanti jadinya apa? Tahallul hulul. Tahallul, tahallul umrah ya, hulul ya, itu artinya apa? Bersatunya Allah dengan makhluk. Yang kedua ya, ana ulangi. Allah memiliki jemari secara hakikat, ya kan? Dan jemari itu maksudnya yang kita tahu jemari adalah anggota tubuh, ya. Berarti dengan antum mengatakan Allah betul punya jemari secara hakiki, maka sama dengan antum mengatakan Allah memiliki anggota tubuh. Di sini antum diam, jangan ngomong. Jangan ngomong, nanti dulu ngomongnya. Oke? Itu senjata mereka. Sekarang kalau antum enggak belajar, ikhwan, ditanya kayak gitu, antum gimana kondisinya, hatinya? Subhat enggak? Kepikiran enggak? Kepikiran sampai rumah ngomong sama istri. Istri juga bingung. Wah, Bang. Benar juga tuh, Bang ya. Berarti apa yang diajarin sama Ustaz Sulam salah tuh, Bang. Ah, misalnya. Berarti yang diajarin sama Ustaz ini enggak benar dong, Bang. Oh, berarti benar kata orang-orang mereka ini ternyata memfisikkan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ah, mulai akhirnya. Sama-sama berbincang dengan para juhala, ya jadi kayak gitu, ya, tambah syubhat. Taib. Kita jawab. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Wa la yalzamu min kauni qulubi bani Adama baina isba'aini minha an takuna mumasatan laha." Kita menetapkan Allah memiliki jemari secara hakiki tidak melazimkan, tidak mengharuskan bahwasanya kalbu atau jantung anak Adam itu bersentuhan dengan kedua jemari Allah. Kan kalbu anak Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Kalbu anak Adam baina, apa arti baina? Di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Fahami baina di sini, yaitu bainiyah, kediantaraan gitu. Apakah sesuatu yang berada di antara dua sesuatu itu merupakan, itu memastikan persentuhan antara kedua hal tersebut? Enggak. Ya. Mulai terjawab. Ya. Hatta yuqal, sampai kemudian kita dibilang innal haditha muhimun lil hululi fayajibu sarfuhu an dhahiri. Hadis ini bisa menyebabkan pikiran menuju ke hulul, wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan makhluk, karena bersentuhan Allah dengan makhluk. Sehingga wajib untuk memalingkan maknanya dari makna zahir, takwil. Ngerti enggak, ikhwan? Ana ulangi. Misal ana seorang Asy'ari. Antum Wahabi. Dan begitulah antum, ya kan? Ana pengen ngejebak antum. Siapa yang mau diuji, ikhwan? Jangan paneman. Alwi. Ah. Antum selama ini sehari-hari tinggal di Masjid Thoriq. Ya. Qalbu antum apakah berada di antara jemari Allah atau tidak? Jawab. Jawab wahai ahlu sunnah. Qalbu antum, hati antum ada di antara jemari Allah atau tidak? Bantu temannya untuk mendapatkan kebenaran. Bantu, bantu. Bantu dia, bantu beliau. Bantu, Pak, bantu. Itu lagi bingung itu orang itu. Ini di majlis padahal udah mau kena syubhat ini bentar lagi nih. Yang lainnya enggak mau bantu. Kenapa? Karena lagi bersyubhat juga. Ayo. Coba Paus. Qalbu Paus apakah berada di antara jemari Ar-Rahman? Alhamdulillah, ya. Dengerin. Nanti anak tanya loh. Ya. Ini kalau yang muda-muda seperti ini, Pak, ini yang paling mudah ini, Pak, ya. Ya, gampang ini yang mudah. Ya. Marbot masjid aja gampang dikenain, ya. Apalagi yang sering terlambat kalau sholat subuh, ya. kemudian Pak Us, benar itu jemari Allah Ta'ala beneran, benar. Berarti sama dengan Pak Us bilang, sama dengan ya, ini konsekuensinya Pak, berarti jemari Allah itu ya bersentuhan dong dengan hati manusia. Loh kok tidak? Kenapa Pak? Karena kediantaraannya, sesuatu yang diantara tidak selalu, tidak melazimkan, tidak mengharuskan terjadinya persentuhan. Oke, ya udah, oke, sebentar Pak. Kalau gitu juga ya Pak ya. Yang kedua, berarti jemari Allah masuk dong ke tubuh manusia. Teteo. Ayo gimana Pak? Enggak cukup mengelus jenggot Pak, enggak cukup. Paus gini mengelus jenggot, enggak cukup. Enggak bisa menjadi jawaban, ayo. Ayo kan? Ayo. Gimana? Ana tantang antum. Ayo jawabannya apa? Alwi, jawabannya apa? Berarti kan kalau antum bilang jemari Allah kalbu antum di antara jemari Allah dan Allah Subhanahu wa taala dengannya membolak-balikkan dan mengatur hati manusia kan, berarti apa, masuk dong ke tubuh antum ya. Sebenarnya udah terjawab, cuman membahasakannya. Cuman ini masih syubhat, makanya masih syubhat. Ada jawabannya sebenarnya. Ada Pak jawabannya. Jawabannya kembali, tidak mesti mumasah. Tidak mesti bersentuhan. Kalau tidak mesti bersentuhan, maka bagaimana masuk? Itu kalau kita pakai metode mereka ya, kita jebantah aja. Kalau udah saya tetapkan, anak misalnya anak seposisi sebagai ahlus sunnahnya, kalau sudah kita bilang diantaraan sesuatu itu tidak melazimkan persentuhan, maka kita menafikan adanya persentuhan ini. Enggak, kita enggak membayangkan itu bahkan. Dan ketika persentuhan tidak terjadi, maka bagaimana mungkin masuk terjadi? Ngerti enggak? Ya, bahkan membantah yang poin kedua ini lebih mudah lagi, ya Pak. Lebih mudah lagi. Kenapa? Karena ini kias aulawi. Bersentuhan saja tidak, bagaimana disebut hulul masuk? Ya enggak? Gitu ya. Ada yang belum paham? Jangan disisakan belum paham nih. Anak takutnya ini belajar ini belum enggak paham keluar jadi subhat. Kalau antum nanti jadi subhat dipelihara, malah antum nanti malah memerangi anak jadinya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Dengan misal yattadihul maqal, insyaallah. Jelas insyaallah ini. Fa hadza sahab, as-sahab, apa arti sahab? Awan ya. Musakhkharun bainas samai wal ard. Sahab itu musakhkhar. Allah tundukkan, Allah atur di antara sama dan ard. Bagi kita sahab itu berada di sama, tapi sebenarnya sahab itu antara langit dan bumi. Dia belum sampai ke langit. Dia baru antara langit dan bumi yang disebut faudho. Ya, faudho itu kekosongan, kehampaan yang ada awan. Oke. Okay? Awan kita sebut bainas sama'i wal ard. Ya. Di dalam Al-Qur'an khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Berarti ada sesuatu yang disebut ma bainas sama'i wal ard. Berarti ada tiga hal. Bumi dengan materinya, fisiknya. As-sama dengan ketinggiannya yang kita enggak bisa menjangkau. Di antara langit dan bumi ada Faudo. Faudo ini hanya berkomposisikan angin dan sahab yang bisa kita rasakan dan kita lihat. Adapun yang tidak kita rasakan, ya wallahu alam, ada malaikat atau apa, wallahu alam. Angin dan awan. Dan awan-awan pun ditiup oleh angin-angin. Dan itu Allah yang mengaturnya. Dan juga dengan malaikatnya. Nah, sahab itu disebut dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa kita antara langit dan bumi. Ada sahab. Tapi wa huwa la yamassus samaa'a walal ardha. Sahab itu tidak disebut menyentuh langit, tidak disebut menyentuh bumi. Ini permisalan, dengan permisalan kiasan ini maka jelas semua hal ini. Ya kan? Faham di sini insyaallah? Enggak bersentuhan dia. Bersentuhan tidak, maka alih-alih langit masuk ke sahab, enggak mungkin. Alih-alih bumi masuk ke sahab, enggak mungkin. Bersentuhan tidak, maka bagaimana mungkin terjadi hal yang masuk ke dalamnya? Enggak mungkin. Lebih-lebih kita mengetahui bahwasanya langit jauh lebih besar daripada sahab. Bumi lebih besar daripada sahab. Maka bagaimana bisa sentuhan dan bagaimana bisa masuk? Enggak kan? Sahab di atas sana, bumi mau masuk ke sahab enggak bisa. Sentuhan aja enggak bisa. Tapi disebut antara langit dan bumi, keantaraan yang tidak melazimkan persentuhan. Dan ketika persentuhan saja bisa tidak ada, maka lebih-lebih untuk urusan masuk ke dalamnya. Clear enggak insyaallah? Ya. Wa yuqal, dan dikatakan Badr. Badr baca ya, bukan bidar ya. Bidara gitu. Enggak, Badr ya. Ini kalau perukiah mungkin langsung bilangnya wa yuqalu bidara, saking seringnya ngerukiah ya. Dan dikatakan Badr baina Makkah tawal Madinati, antara Makkah dan Madinah. Ma'a taba'udi ma bainaha wa bainahuma. Bersamaan dengan kenyataan jauhnya jarak antara Badr dengan Madinah dan antara Badr dengan Mekah. Tapi kita bilang di antara, atau dikiaskan di sinilah. Cirebon di antara Semarang sama Jakarta. Betul tidak? Betul. Apakah Cirebon bersentuhan dengan Jakarta? Jauh sekali. Apakah Cirebon bersentuhan dengan Semarang? Jauh sekali. Tapi secara lugah sah enggak kita bilang Cirebon ada di antara Jakarta dan Semarang? Sah. Faqulubu bani adama kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahmani haqiqatan. Maka kita tetapkan sekali lagi bahwasanya jantung-jantung bani Adam semuanya berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman secara hakikat, dan tidak melazimkan hal tersebut adanya mumasah, bersentuhan, apalagi hulul, masuknya zat Allah kepada makhluk, na'udzubillah. Maka dengan ini senjata mereka yang mengharuskan kita untuk melakukan takwil, ya, bisa kita bantah. Nah, bantahnya dengan yang tadi ya. Maka hafalkan bantahan tersebut dan silakan di rumah atau kontrakan untuk betul-betul memahaminya kembali ya. Iya. Ini juga penting ikhwan, karena bisa jadi di hal yang lain ada. Jadi bantahan ini jangan cuma ngebantah ini doang. Nanti ada bab-bab lain atau hal-hal lain yang bisa dengan metode ini kita bantah orang-orang ahlu ta'atil itu. Jadi hafalkan bantahan ini, ngertiin, fahami dan hafalkan bantahan ini. Ini pakai bantahan kaidah dan logik. Mereka berusaha memakai logika, dan kita bantah dengan argumentasi logik juga, yang mana kita lebih kuat dan lebih terbukti juga, baik secara bahasa maupun secara tabiah, yaitu secara nature. Begitu ya, paham insyaallah, ya. Ada, enggak ada syubhat lagi insyaallah ya. Baik. Sekarang ada hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Ja'a hibrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada pemuka agama Yahudi berkata, datang ke Rasulullah kemudian berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Inna najidu annallaha yaj'alus samawati ala isba'in. Kami menemukan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan atau menciptakan samawat, langit-langit, ya, atau menjadikan samawat, langit-langit di apa? Isba', isba' itu apa? Jari, satu jari, ya. Wal aradin ala isba', dan bumi-bumi ala isba' di satu jari. Wasyajar ala isba', syajar ini pohon, di satu jari. Wal ma' wath-thara ala isba', air dan komposisi dari apa yang ada di bumi itu satu jari, maksudnya atas satu jari, di satu jari. Wasairul khalaiqi ala isba', dan keseluruhan makhluk ala isba', di satu jari. Ada berapa jari disebutkan tadi? Berapa kali isba' kita sebutkan? 5, ya, 5. Kemudian Allah berkata, ya, anal malik, aku adalah raja. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, hatta badat nawajidhuhu, sampai tampak gigi nawajidh. Nawajidh itu kalau enggak salah bagian paling ujungnya geraham. Abdu alaiha bin nawajidh, yaitu yang paling bagian ini dalam nih, ya. Berarti ketawanya itu, ya, sampai agak kelihatan bagian dalamnya. Kenapa? Tasdiqan liqaulil hibar, liqaulil habar. Habar atau hibar? Ahbar. Ala kulli hal. Sebagai tasdiq, yaitu beliau menyetujui perkataan dari pemuka agama Yahudi tersebut. Tetapi Nabi SAW kemudian mengatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Ya. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan sesuai penghormatan terhadap Allah. Di sini disebutkan isba', isba', isba', isba', isba'. Pohon di atas isba' ini, pohon di atas isba'nya Allah, ini di atas atau pada isba'nya Allah, dan seterusnya. 5 kali disebutkan isba'. Taib, sekarang kalau ditanya, apakah jari Allah itu hanya satu? Apa jawaban antum? Tidak, karena ada dalil yang menunjukkan isba'aini, ya. Dan kemudian dalil tersebut mengatakan asabi'. Apakah jari Allah hanya dua? Tentu tidak. Apakah jari Allah Ta'ala hanya tiga di sini? Gimana? Wallahu alam. Ahsan, bagus, Pak. Dari tadi, Pak, wallahu alam. Tapi betul, jawabannya betul. Hah? Gimana? Jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah 3 atau 4 atau 5 di sini makanya. Di sini di antara syubhat juga. Kalau antum menetapkan jari-jari Allah itu hakiki ada berapa jumlah jari Allah? Ya, ya. Antum bilang wallahu alam, dan itu ashahul jawab, ya. Baik secara hakiki atau majazi, itu ashahul jawab. Baik bercanda atau enggak bercanda, ashahul jawab, betul. Ya. Kenapa begitu? Kalau antum bilang jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 5, maka antum membatasi, ya, sifat Allah tersebut, jemari, dengan bilangan tanpa adanya dalil yang tegas untuknya. Tapi antum bilang, tapi Ustaz, kan ini kan di hadis ini disebutkan 5. Disebutkan 5 kan? 5 kali disebut, berarti ada 5. Antum enggak bisa bilang begitu. Kenapa? Pertama, tidak ditegaskan khamsu asabi atau khamsatu asabi, enggak ditegaskan gitu kan? Enggak bilang gitu kan? Enggak. Kedua, apa yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyebutan di hadis yang tadi kita sebutkan, 5 kali disebutkan isba' itu, itu bukan berarti hasr atau pembatasan 5 plek dah gitu. Karena antum tidak tahu tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain, dengan contoh insyaallah lebih paham. Kata Rasulullah SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Ya. Apakah itu melazimkan bahwasanya nama Allah cuma 99? Tidak. Karena ada yang tidak kita ketahui dan Allah tidak memberitahukan kepada kita. Pun begitu dengan isba'nya Allah Ta'ala, asabi'nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bilangan tidak kita tetapkan berapa nominal atau jumlah, tidak. Kenapa? Pertama, salaf tidak bicara itu. Dan tidak ada dalil tegas mengenai bilangannya berapa. Enggak. Khalas. Kita cukup mengimani Allah Ta'ala memiliki asabi', jemari-jemari yang dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa untuk makhluk-makhluknya dengan cara yang Allah Ta'ala lebih tahu tentangnya dan kita tidak menggambarkannya. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, kalau antum bilang, wahai Mujassimah Wahabiyah, antum bilang Allah Ta'ala memiliki jemari hakikat, maka kita lihat di hadis yang tadi anda sebutkan, disebutkan 5 kali sebutan isba', ya kan? Dan 5 isba' itu 5, kita pun 5, maka kita pun punya 5 jemari. Maka kalau antum bilang bahwasannya Allah punya jari secara hakikat, sama dengan antum menyerupakan dengan Allah dengan makhluk dari segi kepemilikan jemari, seperti jemari manusia dari segi fisik dan bilangan. Ngerti gak, ikhwan? Maka kita jawab bahwasannya hadis tersebut tidak melazimkan pembatasan bilangan 5, karena tidak bicara itu 5. Hanya Rasulullah menyebutkan, Rasulullah Habr Yahudi itu menyebutkan bahwasannya, ya, dengan jemari itu atau syajar pohon pada jemari Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Ya. Dan di hadis lain 2, antar kolbu Adam 7 dong berarti. Enggak, kita enggak ngomong kayak gitu. Kita hanya menetapkan dan bilangannya itu hanya Allah yang tahu dan kita tidak bicara tentang itu. Gitu aja udah kelas. Oke. Paham antum? Antum paham insyaallah. Alwi paham Alwi? Anda tanya mau enggak? Anda tanya mau enggak? Tapi anda enggak mau tanya ya. Anda khawatir nanti takutnya jadi syubhat. Tapi gitu aja lah ikhwan ya. Pelan-pelan ya. Antum jangan menggebu-gebu, ah kapan misal salih ya. Entar dulu, ini aja dulu ya. Karena anak khawatir aja ya. Kalau terlalu banyak, masih numpuk, masih ada PR, belum clear, tambah subhat lagi. Tambah subhat lagi ya, tambah lagi subhatnya ya. Ya begitu ya. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Semoga istiqomah insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.